Bismillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا بارك الله فيكم. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Di pagi hari ini Allah kembali mempertemukan kita di dalam rumah Allah yang mulia, dalam rangka sama-sama berzikir, bersyukur dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semua ini adalah karunia dan nikmat dari Allah Ta'ala yang harus kita syukuri. Semoga apa yang kita lakukan ini dan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita diam, duduk di majlis ilmu, mendengarkan dibacanya kalamullah satu ayat atau dua ayat, mudah-mudahan membuat Allah ridho, membuat Allah cinta kepada kita. Semoga waktu yang sedikit yang kita korbankan ini, karena mengharap rahmat Allah dan kasih sayang Allah, menghasilkan buah, mendapat kita mendapatkan ilmu yang nafi', yang bermanfaat, yang menimbulkan rasa khusyah, rasa takut, sehingga meninggalkan berbagai macam larangan Allah dan kemudian bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan satu ayat atau dua ayat tafsir dari firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat yang ke-28 insyaallah Ta'ala, dan bisa mungkin juga doa yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumiitukum tsumma yuhyiikum tsumma ilaihi turja'un. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. كيف تكفرون, bagaimana kalian kufur, bagaimana kalian kufur kepada Allah, wa kuntum amwatan, padahal dulunya kalian itu mati, tidak memiliki kehidupan, kalian belum hidup, kalian masih berada di punggung-punggung bapak kalian, kalian belum bisa disebut apapun, belum disebut manusia. Fa'ahyakum, kemudian Allah, aku kata Allah Ta'ala, menghidupkan kalian. Tahu-tahu kalian hidup di dalam rahim ibu kalian, kemudian lahir, Allah yang menghidupkan kalian setelah kalian tadinya tidak ada. Atau dengan kata lain, kalian itu mati, belum hidup. Kemudian hidup. Tsumma yumitukum, kemudian setelah hidup, kalian pun mati lagi, meninggal dunia. Yang kita sebut dengan wafat atau meninggal dunia. Tsumma yuhyikum, dan nanti kalian akan dibangkitkan, dihidupkan lagi. Dibangkitkan dari kubur kalian. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah lah kalian akan dikembalikan, dikumpulkan, dikembalikan. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, hadza istifham bi makna at'ajjub. Berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsirnya Karimur Rahman fi Kalamil Mannan, hadza istifham bi makna at'ajjub. Ini adalah pertanyaan dengan makna heran. Ta'ajub wa taubih, dan juga merendahkan, wal ingkar, dan juga mengingkari. Kok bisa? Bagaimana kok kalian bisa kufur kepada Allah? Dia yang menghidupkan kalian, Dia memberikan rezeki kepada kalian, kok malah kalian kufur kepada Dia, tidak beriman kepadanya? Ayat artinya, kaifa yahsulu minkum al-kufr? Bagaimana bisa terjadi di antara kalian ada yang kufur kepada Allah? Kaifa yahsulu minkum al-kufr billah alladzi khalaqakum minal adam? Bagaimana terjadi ada di antara kalian yang kufur kepada Allah, padahal Allah yang menciptakan kalian yang tadinya tidak ada? Wa an'ama 'alaikum bil asnafin ni'am, dan Allah yang memberikan kepada kalian berbagai macam nikmat-nikmat. Di dalam rahim saja kalian sudah dapat nikmat. Kalian tidak bisa bekerja. Kalian tidak bisa bercocok tanam, nyupir ataupun nukar, enggak bisa, masih dalam rahim. Tapi toh rizki kalian sudah Allah kasih. Dikasih nikmat oleh Allah Ta'ala. Ketika kalian dalam rahim sudah dapat nikmat dari Allah Ta'ala. Padahal dibungkus dalam ketuban. Tetapi tetap Allah kasih rizki kepada kalian. Dengan berbagai macam kenikmatan. Ketika lahir, dikasih rizki yang lengkap. Berbagai macam rizki, nikmat udara, sinar matahari, berbagai macam buah-buahan, berbagai macam sayur-sayuran, berbagai macam tanaman-tanaman, biji-bijian, pepohonan. Semua nikmat itu dari Allah, dikasih lagi berbagai macam binatang-binatang. Ada yang kalian gunakan untuk kendaraan, ada yang kalian gunakan untuk dimakan dagingnya, ada untuk hiburan, melihat warna yang indah, dan yang lainnya. Semua itu Allah yang memberikan kepada kalian. Kok bisa kalian kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, padahal Allah yang menciptakan kalian, memberikan nikmat kepada kalian. Tsumma yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian, inda istikmali ajalikum, ketika sudah sempurna ajal kalian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, maka tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan saat pun. Apabila telah sempurna ajal kalian, maka kalian akan mati. Wa yujazikum fil kubur, dan Allah akan balas kalian di alam kubur sesuai dengan amalan kalian. Kalau perbuatan-perbuatan kalian ketika hidup di muka bumi ini ada amal-amal soleh yang Allah ridhoi, yang Allah cintai, amal-amal kebaikan, maka Allah balas dengan kebaikan pula di alam kubur. Kalian akan merasakan nikmat kubur. Namun sebaliknya, wal iyadzubillah, ketika hidup di muka bumi ini, kalian melakukan perbuatan-perbuatan jelek, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, maka di alam kubur pun Allah balas sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Wa yujaziku fil kubur, sehingga disiksa di alam kubur. Wal iyadu billah. Tsumma yuhyikum ba'dal ba's wan nusyur. Kemudian setelah itu Allah akan hidupkan kembali kalian pada hari yaumul ba's, pada hari kebangkitan. Wan nusyur, kalian pun dikumpulkan. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Kemudian Syekh Abdul Rahman Sa'di menyatakan, fayujazikum aljaza'al awfa, maka kalian pun dibalas pada hari kiamat dengan pembalasan yang sempurna, yang baik, masuk dalam jannah, masuk dalam kebun-kebun yang lebat, yang penuh dengan berbuah-buahan, ada sungai-sungai madu, sungai susu, sungai air yang bening, sungai khomer yang tidak memabukkan, terdapat bidadari-bidadari yang cantik jelita dan lainnya. Adapun yang kufur, maka dimasukkan ke dalam neraka yang sangat mengerikan, yang sangat panas. Ada ular-ular, kalajengking-kalajengking, sekali mengeluarkan bisanya, maka 40 tahun nah baru hilang bisanya. Siksa-siksa yang mengerikan. Kalian akan dibalas oleh Allah sesuai dengan perbuatan kalian di muka bumi ini. Fa idza kuntum fi tasrifihi wa tadbirihi wa birrihi wa tahta awamirihi ad-diniyah, maka apabila kalian berada dalam pengaturan Allah, kalian berada pada kebaikan Allah, Allah yang berbuat baik kepada kalian, wa tata awamirih, dan kalian itu berada dalam perintah-perintah Allah, baik masalah dunia, masalah agama, kalian di bawah berada dalam perintah Allah, harus kerjakan perintah-perintah Allah. Demikian juga masalah takdir Allah, kalian berada di bawah takdir Allah, apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi terhadap kalian. Wa ba'da dzalika tata dinihi al-jazai, afa yaliku bikum an takfuru nabi, maka barang siapa yang demikian keadaannya di bawah kekuasaan Allah, baik masalah agama dunianya, agamanya maupun masalah dunianya, semuanya Allah yang mengaturnya, apakah ia pantas, apakah layak bagi kalian untuk kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah? Wal hadza illa jahl, wal hadza illa jahlun azimun wa safihun wa hamaqatun. Bukankah ini merupakan kebodohan yang besar, kedunguan dan ketololan yang besar? Masa Allah yang menciptakan kalian, menghidupkan kalian, memberikan rezeki kepada kalian, yang mengatur kalian, ternyata kalian tidak beriman pada Allah, malah kalian kufur kepada Allah. Ini betul-betul bodoh, betul-betul dungu. Balil ladzi yaliku bikum an tu'minu bihi, bahkan yang pantas, yang layak bagi kalian, seharusnya kalian beriman kepadanya. Wa tattaqun, yang layak bagi kalian adalah kalian bertakwa kepadanya, kalian kerjakan perintah-perintah Allah, kalian tinggalkan larangan-larangan Allah. Ini yang pantas, ini yang layak. Wa tashkuruh, yang layak adalah kalian bersyukur kepadanya, menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan dalam rangka untuk ketaatan kepadanya. Ini yang pantas sebagai bentuk rasa syukur kepadanya. Wa takhafu 'adzabahu, dan yang layak, yang pantas adalah kalian takut dengan azabnya, sehingga kalian tinggalkan larangan-larangannya. Wa tarju sawabahu, dan yang layak adalah kalian mengharapkan pahala, balasan yang baik dari sisi Allah. Itu yang pantas, bukan kufur. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. setelah Allah mengingatkan kepada kita bahwa yang menciptakan kita adalah Dia, Dialah yang menciptakan kita, Dia pula yang memberikan rezeki kepada kita, yang seharusnya kita bersyukur kepadanya, kemudian Allah menyebutkan tentang penciptaan bumi dan langit dan segala sesuatu isinya, semua itu untuk kita. Allah berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apapun yang ada di muka bumi ini, semuanya untuk kalian. Tsummastawa ilas sama, kemudian Allah menuju langit, fasawwahunna sab'a samawat, dan Allah menyempurnakan langit itu menjadi 7 lapis. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Huwallazi khalaqalakum, dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian ma fil ardi, apa-apa yang ada di muka bumi, jami' apa-apa yang di bumi, jami'an seluruhnya. Seluruhnya ini Allah ciptakan untuk kalian, ikan-ikan di laut itu untuk kalian. Allah ciptakan ada ayam, kambing, sapi dan berbagai macam hewan-hewan yang lainnya untuk kalian. Allah ciptakan berbagai macam tanaman dan buah-buahan, sayur-sayuran, pohon-pohon, semuanya untuk kalian. Ayat artinya, khalaqalakum birran, barran bikum wa rahmatan. Allah ciptakan untuk kalian sebagai bentuk kebaikan Allah terhadap kalian. Allah itu baik kepada kalian. Wa rahmatan, sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada kalian. Allah itu sayang kepada kalian. Nah, karena Allah itu baik dan sayang kepada kalian, Allah ciptakan segala sesuatu yang kalian butuhkan di muka bumi ini. Nah, apapun yang kalian butuhkan Allah siapkan. Semua ini untuk kalian. Jami'u ma'al aws, seluruh apa yang ada di bumi. Lintifa, semuanya agar kalian bisa mengambil manfaat darinya. Silakan manfaatkan. Gunakan apapun, semuanya silakan. Allah siapkan, silakan ambil manfaatnya. Dimakan silakan. Untuk bikin rumah ya silakan. Dimasak silakan. Bikin kendaraan yang monggo silakan. Wal istimta, agar kalian menikmatinya. Manfaatkan silakan, dinikmati ya monggo, silakan dinikmati. Wal i'tibar, dan agar supaya kalian mengambil pelajaran. Apapun yang Allah ciptakan di muka bumi ini untuk kalian, satu, untuk kalian ambil manfaatnya, dua, agar kalian menikmatinya, ketiga, agar kalian mengambil ibroh, mengambil pelajaran. Kalian pikirkan, apa manfaatnya Allah ciptakan berbagai macam rumputan, tanaman-tanaman, semak belukar, untuk apa? Tidak mungkin Allah ciptakan sia-sia. Ternyata sangat banyak manfaatnya. Di antara sekian miliar hikmah atau ribu atau juta hikmah, di antaranya tanaman-tanaman itu mengeluarkan oksigen. Kemudian oksigen ini sangat kalian butuhkan. Kalian hirup. Nah, ditambah lagi kemudian dia menguap ke atas menjadi atmosfer sehingga melindungi bumi dari berbagai macam benda-benda langit yang jatuh. Maka apabila ada batu-batu, meteor-meteor yang jatuh mau menimpa bumi, hancur kena atmosfer tersebut, udara tersebut. Luar biasa, semua itu untuk kalian. Wa fi hadhil ayatil azimati, maka di dalam ayat yang agung ini dalilun ala annal asla fil asya al ibahah, terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya asal segala sesuatu itu boleh-boleh saja. Asal segala sesuatu itu boleh. Nah, makan apapun, minum apapun yang ada di muka bumi ini. Air sungai, air laut, air hujan, apapun, sayur-sayur apapun, hewan-hewan apapun, pada asalnya hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Halal bagi kalian. Ini hukum asalnya. Ibahah boleh. Wat taharah. Dan hukum asalnya itu suci. Kalian gunakan air sungai untuk wudu, sah. Kalian gunakan air laut untuk wudu, sah, suci. Kalian gunakan air hujan untuk wudu, suci. Air sumur, suci. Mata air, suci. Semuanya, nah, tahara suci. Li'anna siqat fi ma'adil imtinan. Karena Allah berfirman dalam konteks mencurahkan karunia-Nya. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apapun yang ada di muka bumi ini, seluruhnya untuk kalian. Ini konteksnya ini sebagai karunia. Nikmat dari Allah. Yakhruju bidzalikal khaba'is. Keluar dari kaidah itu segala sesuatu yang khobais, yang jelek-jelek, yang najis-najis, yang menjijikkan, yang kotor, yang bahaya, yang memudorotkan, maka tidak boleh. Hukum asalnya boleh semua, makan apapun boleh di muka bumi ini. Makan makanan, tanaman-tanaman, hewan-hewan, hukum asalnya boleh. Kecuali yang membahayakan diri kalian, yang memudorotkan diri kalian. Ketika makan langsung bengkak bibir kalian. Ketika makan tahu-tahu gatal-gatal. Ketika kalian minum atau makan tahu-tahu nam bahaya bagi akhlak kalian. Loh, apa ada makanan yang mempengaruhi akhlak seorang? Iya. Makanan memiliki pengaruh besar pada tubuh kita. Ketika kalian makan kurma yang manis, ketika kalian masih bayi langsung ditahnik, kurma dilembutkan oleh gigi orang yang soleh, oleh orang tua kalian, diletakkan. Ini memiliki pengaruh pada jiwa kalian, merasakan manisnya. Tetapi kalau kalian makan yang haram-haram, anjing misalnya, atau babi misalnya, ini memiliki pengaruh pada kejiwaan kalian. Yang namanya babi waliyadzubillah, ketika mau mendatangi betinanya, babi ini enggak langsung mendatanginya. Dia akan merangsang sang betina, di mana babi jantan akan bermain dulu dengan jantan yang lainnya. Setelah hawa nafsunya muncul, maka dia baru mengawini babi betina. Kemudian membiarkan babi jantan yang lainnya ikut menzinai, mengawini babi yang betina tadi. Makanya orang-orang yang makan babi, biasa mereka melakukan perzinaan. Nah, kena pengaruh dari makanan mereka. Anjing silakan manfaatkan untuk berburu kalau memang tidak aman, bukan untuk dimakan. Yang jelas Allah ciptakan babi, anjing dan hewan yang lainnya pasti ada manfaatnya. Allah ciptakan binatang-binatang buas enggak bisa dimakan, itu ada manfaatnya. Bayangkan kalau enggak ada ular, tikus-tikus berjuta-juta akan merusak tanaman kalian. Bukan berarti ular kalian makan, tidak, tidak boleh kalian makan, haram. Nah, dan berbahaya, bisanya bisa mematikan kalian. Bahkan binatang-binatang yang kalian tidak tahu manfaatnya, yang kalian tidak suka dengan mereka, itu ada manfaatnya untuk kebaikan kalian semuanya. Kecoa, apa manfaatnya? Kalian tidak tahu. Semua itu ada manfaatnya untuk kebaikan kalian. Sehingga dunia ini menjadi seimbang. Maka qul billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu. Yakhruju bidzalikal khaba'is. Keluar dari kebolehan tadi semua perkara-perkara yang khaba'is, yang jelek, yang najis, maka jangan dimakan. Tidak boleh makan babi, makan anjing, memakan hewan-hewan yang bercakar, hewan-hewan yang bertaring, hewan-hewan yang menjijikkan, yang beracun. Nah, pada hakikatnya semua ikan di laut halal semuanya, tetapi ikan-ikan bontal, kalau kalian makan beracun maka jangan dimakan. Kecuali kalian mengetahui ilmunya, mana yang boleh mana tidak. Kalau tidak membahayakan jiwa kalian, nyawa kalian bisa melayang, bisa mati. Semua yang jelek maka diharamkan. Luar biasa. Allah mengharamkan segala sesuatu, itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah larang kita melakukan kesyirikan, Allah melarang kita melakukan kebid'ahan, Allah melarang kita melakukan kemaksiatan, itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah tuh baik dan sayang kepada kita, supaya kita tidak binasa di dunia, supaya kita tidak binasa di akhirat nanti. Maka ikuti perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, karena Allah tuh sangat sayang kepada kita. Fa inna tahrimaha aidan yu'khadhu min fahwal ayah. Karena sungguhnya pengharamannya itu juga diambil dari makna ayat. Allah menyatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan apapun di muka bumi ini untuk kalian seluruhnya, untuk kalian manfaatkan, untuk kalian nikmati, untuk kalian mengambil pelajaran, dan bukan untuk membinasakan kalian, merusak kalian. Maka Allah haramkan semua yang haram-haram tersebut supaya kalian selamat. Allah larang kalian dari perkara-perkara yang memudorkan diri kalian. Allah larang. Wa ma'rifatul maqsud minha. Dan mengetahui tujuan dari Allah menciptakan seluruhnya itu apa. Tujuannya itu untuk kalian nikmati, untuk kalian manfaatkan, untuk kalian mengambil pelajaran. Nah, maka pengharaman, apa yang dilarang, semua ini diambil dari maksud ayat tersebut. Wa annahu khalaqaha linaf'iha, bahwasanya Allah menciptakannya agar kalian mengambil manfaatnya, agar kita mengambil manfaatnya. Fama fihi darar fahuwa kharijun min dzalik, maka apapun yang padanya mengandung bahaya maka keluar dari yang demikian itu. Maka apapun yang mengandung bahaya, ketika kalian tunggangi ternyata bahaya bagi diri kalian, ketika kalian makan bahaya bagi diri kalian, nah, maka keluar dari kaidah tadi. Pada hukum asalnya segala sesuatu itu boleh. Nah, dan masalah makan dan minum, pada hukum asalnya semuanya boleh, halal-halal saja, kecuali yang diharamkan. Adapun masalah ibadah, semuanya haram, tidak boleh kalian kerjakan kecuali apa yang Allah perintahkan, baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulnya. Maka jangan melakukan ibadah apapun kecuali yang ada dalilnya, yang ada syariatnya dari Allah dan juga dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa min tamami ni'matihi, dan termasuk kesempurnaan nikmat Allah taala, mana'na min al-khaba'ith, Allah melarang kita dari perkara yang khaba'ith, yang jelek-jelek, yang najis-najis. Tanzihan lana, dan rangka untuk menjaga kita agar supaya kita tetap sehat, tetap suci, tetap dan terhindar dari berbagai macam bahaya. Semua itu bentuk nikmat dan karunia Allah kepada kita. Nah, adapun makna istiwa, sumastawa ila sama, kemudian Allah beristiwa, kemudian Allah menuju langit, fasawwahunna sab'a samawat, Allah ciptakan langit itu menjadi 7 lapis. Naam, insyaallah kita akan bahas